أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله أعلم بمرضي وهو لن الدوي. يا الله الذي وهو لن الدوي. يا الله إكوى الذي خلقك أدامل. يا الذي إنسك هلان إتلان بومي bilhaqi kalawan bener muhikon tegese ale bener wazkurlan eling sira Muhammad yauma yaqulu indina kang bakal ngadawuh ya Allah li syai'i kadwe sewiji-wiji ing lepat kun wujud sira bayakunu maka wujud ya syai'i wa yaumul qiyamah diudawi ya yaumiku dina qiyamah yaqul waling ngucap ya Allah lil khalqi kada makhluk ing lafan kumu ngaradeg sira kabeh atu fayakumu maka ngaradeg ya khalqu kabeh qauluhul haqu utawi dawan Allah iku alhaqu bener asyidukul waqi'u sebenar geng tuni bala muhala da'oranana mang-mang iku mawujud walahul mulkulan iku tetep kadu ya Allah utawi kerajaan ya umayum faku bisurin dalam dina dan tiup opo ing dalam song-song adawab bisurin terompet song song cekoran alkonu tegese song song anafatisan ya dukonu nafatisan ya titiupan tong song tiupan kang keping domin Israfil saking malaikat Israfil la mulka bihi li gairi oranana kerajaaniku mawujud bihi dalam liyaum li gairi kadwe salian Allah limanil mulkul yaum iku tetep kadwe sapa wong utai kerajaan al yauma ing dalem dinaiki lillah iku tetep kadwe Allah alimul ghaibi wa syahadati ayahu alimul ghaibi uti Allah iku kang maha uninga ing kang gaib lan kang hadir magobati kesebarang kang gaib yang mawa masuhi dalam barang kang den hadiri yang ma den saksine yang wa huwa lanudai Allah al-hakim iku kang maha bijaksana pi khalkihi ing dalam makhluk Allah al-khabir utur kang maha uninga bi bautinil asya ikalawan jero ing pirang-pirang perkara kazohiri hale tetep kaya lahire asya. Ayat ieu mah nuluykeun ayat nu kamari mengenai tentang ngabentarna kana masalah patung. Kamari putra daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ngajakan deui ka Sayidina Abu Bakar, lah Abah, ulah sok nyembah kanu teu kadeuleu. Nyembah mah kanu kadeuleu bae geus, nu geus puguh pangeran turunan bapa moyang urang. Lata, Manat, Uza, eta bae geus. Cik Abdurrahman. Mentak Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh kitu naon ngaranna kaget ku ajakan seorang anak sehingga turunlah ayat nu tadi qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Jadi kesimpulanana mah tetep Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh geus boga kayakinan mantep ka Gusti Allah. Maknya kudu balik deui ka tukang. Maknya kudu balik deui sesembahan teh ka patung nu la yanfa'una wa la yadur. Teu ngamangpaatkeun, teu ngamadarat. Disembah patung teh sugan mere mangpaat henteu. Ditinggalkeun sugan bakal aya mamala henteu. Patung mah sapira patung atuh batu diukir-ukir. Naon bedana jeung batu anu diteundeun di imah urang, dipake pondasi naon bedana? Ya kitu-kitu keneh sama batu. Tapi kan keyakinan mah satu keyakinan mah sesembahan teh keyakinan dianggap pangeran pan pangeran mah kuduna anu kitu naon kitu ngaranna anu sakti atuh pan ieu mah boro-boro sakti di toelan ge kurang irungna jamana naon nya pangeran geus di gadona dikieu-kieu ku urang teh atuh mah kumaha. Terus kurang teh di pakaianan, dumalna naon? Sapira patungnya nama? Dibukaan kurang, malna naon? Di ome barang, nah dumalna naon? Sapira patung atuh? Masya Allah, anu lucu deh, anu lucu. Baheula keur zaman di kitu kelenteng eta-eta, nu diurang gede deket mau teh naon karena Tanjung Kait pangkungsi rame baheula. Nyeun tete patungnya natina bolu dekunyana disembah disembah ke terus ke pantai ke disembah deui lapar dicokot aya nyokot irungna duceulina luleungeuna di dahar jeblon teh cobah eta tadi disembah kuari di dahar ya bloon-bloonting ka si jelema unsur rame baheula teh di Tanjung Kait teh masyaallah aja kuncena modar geus tutup deui masih kene kuari teh eta kayakinan teh geus kitu tah nah ieu mah pangeran mah Allah ditambahan deui tinu tadi teh yeuh kuari jang ngayakinkeun bahwa pangeran teh bener-bener pangeran Allah lukas kumaha yeuh wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Gusti Allah teh zat anu ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi kalawan hak bener. Nang saha eta nyieun langit, nang saha nyieun bumi? Coba tanyakeun coba ka urang Amerika, langit nang nyieun saha? Bumi nang nyieun saha? Ujung-ujungna lamun nyana menelusuri tetep bae Allah sebagai pencipta, pembuat langit jeung bumi pasti Allah. Tapi tidak percaya wae kan. Pajar jajadian anu kos petet meureun kitu tah. Jeheta kun orang Yahudi geus jahoeun jana langit mah ciptaan Allah. Nasrani sarua, langit bumi ciptaan Allah. Anu ngabejakeun bahwa langit bumi ciptaan Allah Rasul. Rasul teh bertugas ditangabejakeun ka de. Yeuh langit teh nangieun aing bejakeun. Cek Gusti Allah. Bumi nangieun aing bejakeun. Tak urang mah kuari jauh zamana jeung kangjeng Nabi Adam, jauh jeung kangjeng Nabi Idris, jauh jeung kangjeng Nabi Nuh, jauh jeung kangjeng Nabi Ibrahim, jeung kangjeng Nabi Isa, jeung kangjeng Nabi urang geus 1400 tahun. Tetapi urang mah dibere babari, jasa dibere mudah urang mah iman ka Allah, iman ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda bahwa urang ngual pati-pati ku Allah di jieun jelema mukmin lamun henteu rek di ka surga. Amin. Jadi berarti ieu teh ahli surga ye. nunundutan ahli sorga, nunundutan ahli sorga lah itu macam-macam ahli sorga. Jemal ayah di sorga nu kapir mal ayah nu mumin iya potongan-potongan ahli sorga teh karie. Kada leuna leuleus ahli sorga Allah. Lantaran teu garableg duit, ayeuna leuleus ahli sorga. Masyaallah. Allah teh allazi khalaqas samawati wal bil Menteki lantaran dadamelan Allah tu kubah Allah wae makhluk nage atau kangjeng Nabi. Ya kangjeng Nabi nage dadamelan Allah, langit bumi dadamelan Allah. Cek Allah tayap kadie gerage Muhammad kadie. Kamana muncik diomongkan mah kadie kaluhur langit. Iya tu pan luhur langit tu lah nyari takkan luhur sepiran angin aing cek Allah tayap gerak kadie bae. Carana ya ku aing dikiriman Jibril tah make buruk set datang ke Baitul Maqdis tidinya bawa ku Jibril bawa naik plak plak plak plak plak plak masyaallah sakiceup bisa naik ka luhur langit bisa turun deui ya Allah bari papanggihan atuh bab hari nya kumaha Allah bae salian kangjeng Nabi teh apa eueuh anu ka ditu loba loba nugis kadar itu teh naik dekat langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, datang ka langit ka genep ka tujuh ge atuh loba. Ngan kos kitu mata-mata teu meunang dicaritakeun. Tuh, jang nyana bae teh mah dibere kanikmatan ku Gusti Allah. Dibere kanikmatan ku Gusti Allah lantaran ibadahna geus mantep jasa ka Gusti Allah kos Kangjeng Nabi. Eueuh sabakatul hiber-hiber acan resep kana dunia. Eueuh sama sekali. Lantaran eueuh di hate teh dunia jadi teu nganggap kana dunia. Mun geus teu nganggap kana dunia leutik dunia teh. Urang mah lumantak dunia ka rasana gede nganggap. Tah anggapan urang dunia teh hebat eta nu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Nganggap urang kana duit bermakna eta anu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Ketika urang geus eueuh pandangan terhadap dunia leutik dunia. Leutik teh dunia teh ku nganggap jeung teu nganggap poreganan terhadap dunia. Bagi jelema-jelema anu geus teu nganggap kana dunia dipolong-pongkeun langit blek bisa neuleu, blek bisa neuleu, tak bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Ima carita dongeng nabe heula kos kitu ta dongeng. Ya urang mah datang ka modar geus anu moal ieu. Moal atuh ieu potongan kredit kieu atuh boh. Budak. Kadanan ku teresep jasa kana dunia ulah-ulah ngeridit atuh mamala tama cilaka. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebel hirup di dunia kunaon di bobolokotan ku paharaman. Rugi amat atuh. Masya Allah karim. Nah, Gusti Allah teh allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq kahiji. Nomor kedua Gusti Allah teh ingat Muhammad. Yauma yaqulu kun fayakun. Gusti Allah teh ya, nu bakal nyarita jaga di poe kiamat. Cak Gusti Allah kun padahal mah henteu kudu ngomong kun Gusti Allah ngan eueuh bahasa jang nyontoan ka makhluk bahasa Gusti Allah mah leuwih cepet tibatan kun ngan eueuh deui bahasa jang supaya kaharti deuk kawujudkeun maha kawasa Allah iwati bahasa kun. Aikun mah aya kap aya nunan encan nyebutkeun datang ka nun ye Allah mah deuk ngawujudkeun wujud bae. Ngan ieu mah bahasa jang supaya kaharti. Ingat Muhammad bejakeun. Ka kaum anjeun Gusti Allah teh di samping ngadamel tujuh lapis langit tujuh lapis bumi katut eusina oge nu bakal nyarita jaga caritaan Gusti Allah kun. Wajud siap kayakku. C cal cal cal cal cal cal war wujud kabeh. Poe naon eta? Wa yaumul qiyamah. Etalah poe kiamat nu yaqulu lil khalqi umum. Hayah geura narantu, narantu. Ta eta teh ngan sakadar bahasa padahal mah henteu kudu diomongkeun kun. Ngan ieu mah keur carita bahasa. Jang supaya kaharti poe etalah. Na ngadamel Gusti Allah bakal kiamat engke. Setelah kiamat diganti engke bumi. Sangeusa diganti. Nah, digiring ti kuburan masing-masing ka mahsyar. Narangtung. Tah inget Muhammad tah poe eta teh nahyeun aing. Bejakeun. Ka kaum anjeun supaya nyahon di samping ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Oge bakal ngadamel yaumal kiamah engke. Saat engke ku aing ditarang tungkeun jelema gua we deuk dihisab satu persatu. Ya Allah. Ya Rabb. Hiji-hiji jelema urang ngada gua. Sabaraha ribu tahun ge bakal. Nu mentek hayang paheula-heula ge. Mana teu make baju teu make calana. Narangtung kabeh jelema deuk dihisab ti kuburanana lempang mamawa amal masing-masing dibuktikeun ku Gusti Allah engke ti kuburan masing-masing ka mahsyar teh bapanggulan jeung babawaan urang teh anu tatadina manggul amal bagus banggul amal bagus dibuktikeun engke amal teh ku Gusti Allah teh nah tinggal anu garoreng bakal katempo ke ku urang di ditu. Jelema anu di dieu na maling embe ti kuburanana ka mahsyar nyana mamanggul embe. Dipanggul embe bari sasada embe teh be be be. Cek geus gadeng atuh aing isin yeuh. Cek langkung nya tetep be sasada be be be. Atuh geus tah mah siksa kana eta ge. Urang kanya kapanggi jeung ge. Je, ada teh embe di papanggul ulah loba omong sia. Mamanggul embe ka mahsyar tuh. Oh, coba lamun nu malingna urang terep. Sedangkeun mahsyar teh ayana di Yerusalem. Ta eta teh diteureup ka Yerusalem, lempang manggul embe, onceng. Masya Allah. Gusti Allah Maha. Eta lamun maling embe, lamun maling sapi. Dipanggil ti Cikupa ka Yerusalem. Jauh mamanggul sapi. Sasada sapina sasada. Mo mo mo kami nyarileuh. Oh, Haji Encep manggil sapi. Oh, manggul sapi teh ka deuleuh urang. Bayangkeun ku urang. Iyalah nu kudu dipikir ku urang. Kudu ditapakuran ku arieuh ku urang. Lantaran urang teh bakal nyorang ka ditu. Pemikiran urang teh ulah dipikirkeun kana masalah dunia sejenak. Mikiran kuari, mikiran isuk, sakada dahareun kendaraan, imah jang saayeunaeun. Tutup heula, pikir ka dimensi akhirat ka ditu. Urang bakalna dihudangkeun ti kubur, digiringkeun ka mahsyar. Manggul amal-amal urang, manggul nu dikorupsi ku urang. Maling embe, embe panggul, maling kebo, kebo panggul, maling sapi, sapi panggul, maling onta, onta panggul. Maling si emba, panggul. Aduh, nu maling motor, nu maling mobil diparanggul ke dibukti-buktikeun. Ya Allah ya Rabbi. Wah, eta mah bupati nu korupsi. Wah, geus tah mah dijejeleh engke bakal. Gubernur nu korupsi can kaburu katobatan dijejeleh, dipapanggul engke. Sabaraha miliar nyana engke korupsi, ke bakal disuhun-suhun ku nyana dikieu-kieu. Dibuktikeun rakyat kabeh bakal neuleu. Jeh, jeh itu mah lurah-urah. Rah, mana? Aduh, sia ulah nanya aing. Eta naon nu dipanggul? SPPT. Dipanggul Gusti Allah. Aduh, inget kadinya mah peuheur. Terus Iya, iya. Ingat Muhammad di samping aing ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aing ngadamel yauma yaqulu kun fayakun. Penon eta poe kiamat. Yuh, urang ke bakal nele, bakal nempo pimpinan-pimpinan urang. Nu korupsi kuari triliunan miliaran kuari manyanengeunah bae engke bakal katembong ku urang. Maling kotok-kotok bakal nangke disusuhun ku nyanya kongkorongok bae deui ta kotok teh. Kahayang mah cicing kitu cak nyana mah cicing atuh sia. Pan kongkorongok teh jelema nyari leuk. Kongkorongok pan nyari leuk kabeh. Aduh, geus deuk dikuahkeun deui ta mah jarapet ka awak urang. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasad teh ih nangadamel aing aing teh pangeran teh cek Gusti Allah qauluhul haq ucapan Allah dawuhan Allah sangat hak sangat bener dua ilu walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur dina poe ditiup sangkalala ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil nomor kahiji ketiupan pertama kiamat beuh gunung-gunung tinggi menjulang hancur. Laut tu ngeplok, acur kabeh. Hutan-hutan belantara, kabeh acur. Dibalikkan buat, paeh kabeh. Lenyap, rata. Tiupan kedua geus disiapkan ku malaikat Israfil. Song-songna, numantak dibahasakeunana model kornu. Kornu man, sok aya di luhur kebotea naon ngaranna di dieu. Tanduk dasar orang kampungnya ho kabeh. Tanduk. Nah, jadi kos tanduk teh kieu. Maksudna ti dieuna gede ka dieuna leutik. Eta songsong lain sa songsong songsong. Na tarompet lain sa tarompet torempet na horenganan seluruh ru. Mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta. Wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian engke bae saksian ge urang bakal nareuleuk kabeh ge songsong eta ketika Gusti Allah ngainstruksikeun tiup cek Gusti Allah hai Israfil tiup wur baralik roh ka awakna masing-masing aduh nu di Pandeglang nu di Serang anu di Bandung nu di Surabaya nu di Singapura nu Malaysia wabeh baraliknya teh salah teh roh nu geus ditiupkeun baralike pus pus pus pus wat langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tek kos toge kalaluar kabeh iyalah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi hati-hati nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kaun bakal warujud deui manusia nomor katiluna karajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikeun tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ieu baralik deui roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe saha nu jadi raja poe ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi raja udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja ditantangan ku Gusti Allah limanil mulkul yau selalu jadi raja poe ieu coba buktikan coba raja-raja Soeharto lulumpatan Bung Kajahoan Bung Karno sarua bae wabeh lulumpatan tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Saya ngerapa lari udah saya bertanggung jawabkan kok. Katanya kok harus dibologet siapa bilang? Itu anak-anak aja enggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang. Jeet saya mau kumaha gitu. Dah bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa Jos ngegebus. Guys, kucar kacir ujianan. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja ditantangan ku Gusti Allah. Iya ya. Walahul mulku. Allah nu boga kerajaan. Setelah ditiup sangkalala ku malaikat Israfil buar alik di roh tantangan ku Gusti Allah. Libadil mulku ya boro-boro bupati, gubernur, raja, RT, GRT kucar kacir. Kapacirit RT dirinya. Sebabnya nage raja, RT teh raja. Raja sa RT nya nanti ya. Itu lah tegaknya nanti. Ye, laporan ka aing pan raja ngaranna. Aduh, digaji henteu. Wilayahna leutik, di akhirat ge dituntut. Sia RT raja waktu di dunia. Kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT? Sadaya-daya, geus sadaya-daya. Eta ceplokan lurah di kamanakeun Gus Ya. Waduh, abdi atuh tama diajak ieu ku lurah. Mana lurah sia? Lima dil wulkul yaum. Ngomong sia cek Gusti Allah. Wahai raja-raja dunia. Ngomong lima dil wulkul yaum. Raja paisa anu jadi raja. Ngomongnya na lillah. Nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah. Siang aku jadi raja? Henteu, pernah jadi raja? Sakedeung. Bakal ditanya sia ku aing. Sia jadi lurah sabaraha periode? Dua. Ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia. Ayo deuk nanya ka rakyat sia bae. Di mana sia jadi raja waktu di dunia, sia jadi lurah di kerajaan mana? Sindang Asih. Sia, Sindang Panon. Sia, Sindang Sisindangan. Macem-macem. Ya, suka mantri. Nah, rakyat sia, ya. Kumaha coba indek tanya ke rakyat. Langsung malaikat. Kugus ya Allah, kita ngumpulkan rakyat suka mantri. Kita ngumpulkan rakyat Sindang Asih. Sindang Panon, kuh, Cikupa, terus berbagai desa-desa-desa ditanya, hai rakyat, siap bener baheula dirajaan ku raja eta? Benar. Ngaku siap karena kerajaan, ngaku. Beres tante tak siap waktu dirajaan ku eta? Entu. Tinggal nyeret, bae. Seret. Ya Allah. Mat, camat. Merene, siro. Perang bau cabat dah. Merene aja merempon-merempon. Aduh. Kita dah ada upaya cabat. Aduh. Seberapa tahun sia jadi camat? Jeung di mana bae sia jadi camat? Waduh, geus. Hese ngomong tah. Pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia. Aing mah nanya siana, deuk nanya rakyat ta bae. Ketika sia mimpin rakyat, bener jeung teu benerna, kenyataan anak kumaha cak rakyat bae. Cecok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro. Kitu kene bupati, tanya. Sabaraha periode? Tah ieu kumaha rakyat cecok antara nu pro jeung nu teu pro. Bupati, gubernur, presiden kitu kene. Wow, atuh rame di jatuh pugu. Nemandak cek Gusti Allah, cecek. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunci ku aing sungut sia rame teuing. Kunci be al yauma dina fa yanhtimu ala afwahihim. Sungutna dikunci jetrek. Teu bisa ngaromong sebabnya na ngahelah ngahelah ngahelah ngahelah. Geus nu ditanya teh leungeun. Aidihim wa tashhadu arjuluhum suku. Setelah rakyat-rakyatna ditanya, haha, ieu ke bakal diproses satu persatu. Eueuh nu kaliwat. Ah, masya Allah karim. Dek ditanya tentang kepemimpinanana ieu teh kitu adil atau hianat. Sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nyata atau henteu dana-dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat. Ditanya ke rakyat Pasar Kemis, "Hai Pasar Kemis, ketika maneh dipimpin ku seorang bupati, nah ieu kumaha ieu jalan rarapih tante?" Lain sia lain ku ari nanyana bego. Dah ditanya sarana pendidikan. Bentukna sekolah timimiti SD datang ke universitas kumaha ieu? Sarana agama. Birokrasina dipersulit apa henteu? Adil atau zalim? Atau hianat? Tanya seorang gitu kontraktor. Sini Pak Wijo. Kamu sebagai kontraktor, betul. Bidang apa kamu? Bidang pembangunan, Pak. Bagaimana ketika kamu memohon SK? Lancar atau tidak? Aduh, Pak, puyeng, Pak. Kenapa kamu puyeng? Transaksinya bukan di kantor, Pak. Bukan di kantor, ya malaikat. Di mana? Puncak. Kenapa tidak di kantor? Terlalu kecil. Kecil apanya? Hasilnya. Iya, bakal lebih. Ditanya sedetil mungkin. Iya, tejang rakyat, rakyat ditanya. Apakah dipersulit? Apakah dipergampang, dipermudah? Pancen untuk rakyat. Birokrasi perdagangan anak, birokrasi perpolitikan anak, tah ieu bakal ditanya dipermudah apa dipersulit. Kaum buruh ka dikumpulkeun. Mane hirup tahun sabaraha? 2013. Status abdi buruh. Di pabrik mana? Cingluh. Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja dipergampang apa dipermudah? Buruh bakal ditanya bagaimana pembelaan-pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh dipermudah apa dipersulit? Yang ke bakal ditanya timimiti RT-na lurah-na datang ka urusan-urusan kitu pagaweanna. Wah, geus kabeh sing cariut lima dil bulkul yaum payes anu jadi raja kuaing deuk ditata deuk ditanya deuk diteliti. Coba. Eueuh nu menge kabeh kabeh. Waduh. Geus arembung disebut raja-raja. Begitu ka hareup eta SBY. Halo Pak. Ulah halo halo aing geuh, aing puyeng ye aing ye. Teu bisa di halo-halo. Limanil mulkul yaum wa ira saha nu jadi raja? Lillah. Ha. Kulantaran aing nu jadi raja, siapa pernah jadi raja di dunia sabara periode? SBY 2. Hah? Ditanya ku aing rakyat Indonesia di Sabang sampai Merauke. 135 juta penduduk Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya, kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY? Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah, apa dipersulit? Wah, depan, maju. Maju, cak depan sial. Emang sial siapa? Ah, kumaha ieu keberadaan rakyat teh nu hareang ka Mekah dipermudah, birokrasi napa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak dia, kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun, bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya iya bakal ditanya birokrasi berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing kejebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tatadinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat, geus. Hampura engke mah tetep bae diseuseuh bae digubiang, jauh gubiang sia. Moal nyaho sia digubiang. Nana gubiang eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos kitu gubiang. Baheula. Digubiang. Yes, digubiak dari neraka jahanam. Masya Allah. Yalah. Hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat birobul jalil terakhir. Engke, nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atap kan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah aing bakal nuntut kasia geus titik bakal jasang ke tah ayatna ieu walahul mulku yauma yunfakhu sur Allah karim nomor kaopatna alimul ghaibi wasyahadah Gusti Allah teh anu maha uning akana nu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa mansuhida anu teu kadeuleuh ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleuh jeung kauninga anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleuh kanyahoan. Geus Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleuh ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-udbaku lal-udbi heran. Para jasa heranna cek sehato ilah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya. Kurutak kertek doa ya di jero hati urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah urang bakal isin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya isin di Gusti Allah iman urang berarti luhur. Ketika urang aya iman urang hayang ibadah baik ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang. Aya nu senengna salat bae, aya nu senengna teh maca Quran bae, aya nu senengna teh maca selawat bae, aya nu senengna zikir bae, aya nu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng kasenengna. Ya Allah mah maha uninga urang sanajan diuk bae ge kieu di jero hate urang ku ari keur uca aco. Cekat ya urang teh aing tatangga aing mah geus kabeli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teh kanyahoan kanyahoan. Kanyahoan. Jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu aya perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng atuh kanyahoan ku Gusti Allah kunu kolot mah kunu pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae kanyahoan bae kurutak kertek urang lumayan ieu ceuk urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel ka sugih geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae nu penting beuteung aing dayut ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah ka karektegna bae geus kanyahoan hideu kuaha ge atuh alimul ghaibi was yahun geus nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan berang jeung peting tah urang bakal isin bae ka Gusti Allah jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyaho ke dieu ku Gusti Allah urang berang Allah nyaungan, urang peting Allah nyaungan, urang keur lolobaan ge Allah nyaungan, urang keur sorangan Allah nyaungan. Boro-boro zahirna batin urang ge nyaungan, boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyaungan. Aya gangguan naon ge nyaungan. Gusti Allah mah nu gaib, gaib cak urang. Gusti Allah mah teu gaib, eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah. Eueuh nu gaib. Lumantar jelema teh ya, bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap. Ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nya ku Gusti Allah ebre teh. Cak urang gaib sateh, cak sipulan mah teu. Cak sipulan gaib, cak sipulan nu ieu mah teu. Lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib, ya cak Kanjeng Nabi mah teu. Lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib, teu kadeuleuh ku urang, ya ku Kanjeng Nabi mah kadeuleuhan. Nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib da deui, nyaon ge teu Kanjeng Nabi, da Kanjeng Nabi mah paningali. Teu gaib nisbat di Kanjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga. Cak Kanjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha duk dikanyaukeun ku kaula. Aya naon kitu? Kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleuh sorga. Nyaritakeun sorga kadeuleuh sorgana. Lumantar ketika Kanjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha? Kanjeng Nabi ngahuleng sakadeung breh Masjidil Aqsa aya. Tek. Coba lawangna sabaraha diitungan kuring nya 1 2 3 4 5 dah sekian diarep leunang eta gaib nisbat di Kanjeng Nabi mah nu mata gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho nu jibere nyaho mah teu gaib di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur luhur deui padahal Al-Qur'an geus kajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha al-nyaah Allah aya hambana nu dibere nyaho tentang gaib saha eta para nabi saha deui para wali Allah subhanahu wa taala nya nangis embungeun jarita-jaritakeun geus kitu geus siji kanikmatan besi dicabut ku Gusti Allah eta Allah mere kos kitu naon nambah keyakinan buat dirina. Model kos kieu bae eta urang mah pan lamun salat beti beting wiridan ti beting ngantuk biasa tamah emang manusia mah ngantuk komo seubeuh beuteung atuh ngantuk bae lain beting beja beurang ngantuk bae emang si eta mah meureun wateg ngantuk kan nah ieu mah beting Allahu Akbar ku mantepna kayakinan ka Gusti Allah terasa aya Gusti Allah terasa hadir Gusti Allah terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga izin ka Gusti Allah salat teh teu karasa teu ngantuk bere salat zikir nyaho-nyaho tahiyatul subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakeudeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cacara ku teu karasa amat nya asa 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah ta jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere ta eta kakarak awalan da kos kitu ta ketika salat teh ngeunaheun jasa Allahu Akbar kacipta maha akbarna Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat. Gusti Allah teh al-muharriku wal-musakkinin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun. Kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasan teh Gusti Allah ketika manehanna Allahu Akbar geus leng teu inget ka dieu ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah. Allah bae hiji. Nikmat bakal na salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedengkeun Allah teh boga sorga geus asa nikmat bae sorga non salat teh ngeunaheun Allah opat rakaat teh asa sakeudeung hayang deui salat asa sakeudeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mah ngeunaheun salat nisbat di imah teu tuh Matak ku Gusti Allah dibere beda-beda, dibere beda-beda. Ieu keur carita deudeukeutan ka Gusti Allah. Ieu keur carita nu gaib heula. Mulai Allah mere ku ari lantaran dirina geus galengitkeun riya, geus galengitkeun riya. Ku cara meunang ti guru teu sambarangan. Ayana di dieu riya teh. Kemudian ditapakuran kumanehna di morokobahan Gusti Allah sehingga riya teh eueuh asal geus eueuh riya, ikhlas karana. Nyana geus bisa ikhlas. Allahu Akbar, ngaji bisa ikhlas, sedekah bisa ikhlas. Nikmat ikhlas teh amis perasaan diri. Aya di batur riya bakal kanyahoan. Gaib padahal riya mah urusanna urusan batin. Tapi bisa kadeuleuh riya teh budak. Hayang kalem teh budak. Sanajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu riya kadeuleuh. Pantula ikhlas seseorang riya jelema bakal kadeuleuh. Padahal mah riya mah urusan kalbu utama, tapi ku Allah dibere nyaho nyana teh. Tah ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan riya teh, nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara riya jeung teu riyana. Eta kulana eta Gusti Allah Maha Sagala-gala Alimul Ghaib Wasyahadah, jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah. Tuh nikmat lamun geus datang ka dinya Alimul Ghaib Wasyahadah. Ketika Syekh Sri Sikti dibere duit ku raja nyana embung, ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya naha mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeuleuna ku Syekh Sri Sikti duit eta getih dibuktikeun lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima ku nyana dikekeuw ku lucur getih ka handap. Mata kula embung teh ieu teh getih kadeuleuna doang cek Sri Sikti ieu teh duit. Ieu teh duit rakyat ieu teh. Lain kudu dibikeun ka kula, kudu digunakeun kana sakumaha mistina, lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mata kula mah jejedis najis teh hayang kula. Jelema nu narima atuh kadeuleuna bae duit jeung loba kabutuhan, tapi lamun jelema nu geus bisa deuleuh eta teh getih atuh jejedis najis teh hayang. Sabaraha miliar dia teh hayang getih atuh jang naon. Urang mah lantaran teu bere deudeuleuan kos kitu malah nyeun proposal. Proposal, kamari geus musala, kuari masjid, kamari dieu majelis taklim. Hulu anakna ge dijieun proposal. Ih, atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun ka nu lain jalurna. Getih teh. Embung lamun nyaho. Nisbat di urang mah henteu, nisbat di si eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan kunyana bahwa eta teh duit getih teh. Ya Allah ya Rabbi to alimul ghaibi was Allah maha uninga kana gaib, Allah uninga kana syahadah. Atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna, masyarakatna, kaumna, hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban. Atuh kumaha Gusti Allah bae. Ayo Allah menghendaki majababari bae. Gampang jasa tu janu Allah ya kumah aing bae. Adam teboga bapak teboga mah jadi sia jelema. Tu nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa wa indungan. Geus beres. Isa teu kudu aya bapa, geus asal aya indungan jadi bae. Geus. Duh kos kitu di Cikupa, oh bapaan jadi bae. Geus. Bapana mudik ka ditu nya nareuneuh. Ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok kira kurang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan etalanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah. Harga awak urang ya urang ye awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes, pantesna mah nu ieu rada mahal. Etalah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang. Duh tu aing mah naik Avanza teu pantas. Avanza mah teman yang rakyat jelata kos kitu. Minimal Fortuner. Ngahargakeun awak nyana ngateu pantes-pantes kana naik Avanza. Rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirina jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu. sebab ngahargakeun dirina boga harga. Batur ngahargakeun ka urang oh masalah diri urang mah ka diri urang ulah. Anggap diri urang teh sampah. Anggap diri urang teh tai kebo. Anggap diri urang teh tai kotok. Malah leuwih mulia tai kotok timbang urang. Tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa. Satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah Maharaja. Atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah. Nu mantek Kangjeng Nabi mah ngahamba bae. Henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayatna ge Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi. Henteu bi Muhammadin. Henteu tapi tetep bi abdihi ngahamba. Eueuh nu leuwih ti hamba. Menta Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah. Nah, ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh boga ngahamba. Carita ngahamba teh kuna ulah dihargakeun awak kurang teh. Lah, sapira awak kurang. Awak kosia so amat daharge kudu ujung daging gotok. Coba sekali-kali bareng yang kotok sia. Atek cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang, hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema. Kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia. Barang jeung jelema. Ketika urang hayang dihareup bae lamun ditukang urang bendu sombong aya di diri sia. Babari teteh. Lamun daek mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia. Lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia. Hah, tara kiai sombong bin goblok. Beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang ka mah jelemana mah, dirina mah. Ih atuh batur ngahormat urusan batur. Tapi lamun urusan sorangan mah, hei, gua do datang kiai oh kasuran. Sia mah kos kitu sarua jeung calo ai. Kasuran ye, kiai mah teu bantes teh di kasuran. Bere cai. Woi. Amos, ya mamalin teu aya tutupan. Masya Allah, tutupan atuh tah, make tutup make tatakan. Heuh, cek kana meureun deuk nginum tatakan meureun. Teh eta kos kitu teh eta sombong. Ketika urang hadir, haju, awak urang hadir kieu bae. Henteu ditanya-tanya, teu ditoel-toel. Di diri urang sial aing hadir ku hadirna nanya eueuh naon eueuh sombong. Hijikeun urang jeung aujeung batur coba ge. Lamun ngarasa akur bae, dihormat sakitu, teu dihormat sakitu, diajeng-ajeng sakitu, teu diajeng-ajeng sakitu. Bah, geus mulai bagus. Malah-malah mun dihormat-hormat teh urang ngajana muringkak bulu. Mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh. Tolong tu belok loba amat sih. Orang kehel tete. Allah maha uninga. Nah, berarti orang ayo kia Kiai Saifuddin yang terhormat. Dokter Andes. Kurang hiji. Eta bang guys, tinggalkan Kiai kos gitu betul. Bangpak kebaku. Boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunya nage heuras kos itu sombong. Hijikeun coba awak urang. Ketika awak urang teh hayang dihareup bae, hayang dihormat bae, hayang dipuji bae, sombong aya di diri urang. Ketika akur, mantep. Nah, engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang. Urang kuari. Lamun urang asup ka restoran, wuh, lain aing teu pokos kitu manya warteg. Warteg balik potongan aing. Oh, itu tuh nelayan aing mah. Tah eta berarti sombong. Asup ka warteg geus sembuh. Geus sembuh nah eta teh tah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri. Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba, ka jelema anu ngapangerankeun diri, mangerankeun harta, mangerankeun makhluk, mangerankeun benda. Hartina aya karesep salian ti Gusti Allah. Naya Allah nyahun singa dek nu gaib gaib nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib peting puek bongkleng buta rata di jerotane di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sieum pang letik-letik na sieum. Ku Gusti Allah mah kadeuleuh bae. ku Gusti Allah maka nyahoan bae. Nu mantek geus sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah. Ukuran syariat ta ukuran syariat sapira sirim sirim teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rametuk paehan ge eueuhna naon sapira reuyeut paehan ge eueuhna naon dititah malah hasarot hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teteh sunah malah cak-cak paehan. Tapi ketika orang ingat karena kamu maha uningga Allah, maha kawasa Allah, maha segala-gala Allah, orang isin bakal nak mun mengisirim, mun mengisirim, orang dek dipayan isin, aing nyen tu bisa mayhan, baik. Juga aing can puguh nyocok, can puguh ntek, aing dipayan isin amat, ke Gusti Allah. Orang boga perasaan kos gitu, Gusti Allah uningga. Nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia, antara hewan jeung hewan. Hewan jeung hewan teh silih tulung. Aya sirim keur di luhur tangkal ka bawa angin teng blus kana cai. Kadeuleuh ku manuk toed. Cek manuk teh deudeudeuh teh sirim karunya-karunya ateuing ka bawa ku angin. Nyana manuk toed nyokot daun tek make sungutna. Dibawa kacai kadinya sirim nele bari ngesti kalkep ge dibantuan kadinya taset si daun jambu ditenden didinya maksudnya supaya sirim naik begitu naik karena daun daun dibawa kumanuk toed dikadaratkeun plek cek sirim nuhun toed aing kudu nama tikelekep tapi ku anjeun ditulungan. Ah gas, sesama hewan udah kita saling menghormati. Geus beres. Beres geus. Semenang saminggu toed keur meujehna. Berkicau di luhur tangkal. Kapanggih ku nuneuk nembak. Diincer toed dia mantep ye. Sia teh jaha ka manuk toed kan. Toed teh eta mah manuk baheula. Bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge. Jaket rot tah eta. Udah kuril ya weh geus lawan jaket rot teh weh sareng gunting segala kitu. Toed cak. Wah geus diincer ku bedil senapan. Sireumna leu. Ceh cak sireum teh. Ieu teh toed nu nulungan aing. Wah, asana terbunuh. Sireum geugeuran asana. Datang ka dieu kana. Ah, datang ka kelekna ka dieu. Meujeunna deuk ditembakeun, dicocok buat gagibeng. Ngagibeng. Toed. Hibar. Kaluar deui sireum. Ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sireum. Beuh, lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing. Geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sireum hubunganna erat jasa. Masyaallah. Ieu keur cerita ilmu hakikat teh datang ka dinya. Kulana eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganna toed terhadap sireum. Nah, sedengkeun man khodama hudiba jelema nu hadam, hadaman deui bakal dihadaman. Jelema nu nulungan bakal ditulungan deui. Ulah ning manusia jeung manusia, cacak-cacak sireum jeung toen seperti gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Aya maung keur istirohah. Istirohah maung keur kieu. Aya beurit jadinya. Kruk-kruk-kruk teu nyaho maung. Lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang. Begitu ka dieu ka hulu maung deui. Ka hulu. Begitu cak maung, "Hei, teu nyaho si aing raja." Oh, cak beurit hampura, hampura. Eh, tidak ada maaf bagimu. Raja singa atuh. Cekel ku maung. Cak beurit teh hampura maung. Jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirohah moal kurang. Bu, sahan wani antuk ka tuan. Siak ka dieu naon? suganda malain tumpukan Tuan Raja pajar teh ama atuh amrang meh kula keur mencari Tuan Raja. Cari naon? Makan jang abdi jang kula jeung anak geung mahampura bae. Agas, poing mahampura dedeh nya. Moal, tapi janji. Naon janjina? Tapi di mana sih yang ngalujak di kerekam sih? Boleh lah. Geus teu kudu janji jatah memang pegawean di dinya. Geus teres balik beberit. Seminggu kemudian ieu maung beunang ku tukang ngalamaung. Jadi make kawat disebut kalabesat. Nyaweun bae kana kalabesat naon? Make kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging. Begitu asup katabrak tate konci jang ngoncikeun lawangna. Brek. Cek mau. Wah, aing ieu beunang. Oh. Mong, cek mau minta tolong maksudnya dengan bahasa mau mah mong. Nyok itu jauh lain. Adik kira-kira baik itulah. Masya Allah, kadengian ku kabehan. Cak hewan-hewan rasakan. Siapa jahat. Rasakan jahat. Siapa ngerus. Taihan, haba. Wabeh ngadoakan. Komo uncal mah. Taihan, pehan. Wabe ngadoakeun paehan paehan paehan paehan paehan. Yos, beres dibawa caritana ka imah. Nu ngalamaung diteuneun di hareup. Jol beurit. Aduh. Baheula nu nulungan aing deuk dikerekep henteu teh. Beuh aing mun baheula kunyana dikerekep. Meureunan paeh anak aing terbengkalai meureunan. Kusababnya naga aing dedeh jeung nya anak aing goledeh ku ari sareubeuh. Ku aing geus ditulungan bae datang ka dinya. Rit. Cak maung. Naon raja? Jeh, si aya di dieu. Ngahaja. Deuk naon tuh? Deuk nulungan tuan. Pan siapa ke nulungan aing? Pan pernah tuan nulungan kula waktu kula ndek dikerekep ku Tuan Raja cekula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku Tuan Raja dilepaskeun. Wah bener. Aja sia ndek nulungan. Ndek kumaha sia nulungan? Cara kula moal bisaeun batur. Aja teh batulungan atuh aing. Ke tungguan penting. Beurang mah ujianna raja ajur kula ajur. Penting ke penting. Beres kata gapeting sare es kabeh numpukan es nyaman berit datang deui kadenya tek tenang Tuan Raja eta besi besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum berit yuk urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan digegelan plok bebes ses raja keluar. Geurit aing nuhun ka sia, geus. Urang pake perjanjian, kula ulah didahar, kula engke bantuan, kula ge bakal ngabantuan. Oke, geus, transaksinya ada di dunya. Watu nu bantak eueuh dongengna tak wari raja ngadahar beurit. Mau eueuh embe didahar teh kebo uncal, bayawak-bayawak dia tapi beurit membung. Mungkin sebab nyana boga perjanjian mah. Kuna eta dedeh jeung nya eta teh awal nama si maung kabeurit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui. Masyaallah masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusa anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur masakat ditulungan ku urang beuh luar biasa urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ma alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah na mah ja aya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu pakir kamari can dahar kuari ieu dahnyoh daharnya honte dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujianna ngadoakeun aja sadepa jehe geus mun cerik-cerik 10.000 komo 50.000 mah ah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya. Kata lah ku narima kenana, narima kenana. Tah Allah nelekin tete uningan alimul ghaibi was syahadah. Hate nak kadin. Ya Allah ya Rabbi. Gaib cak urang, cak Gusti Allah mah henteu. Cak urang gaib. Mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu. Jagening unggal datang ge langsung dak dak dak tebak tebak tebak tebak. Cak urang gaib, cak wali mah henteu meureunanan. Fadl Allah bae. Mati Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Tah eta keur caita manusa jeung manusa digambarkeun toeb jeung sireum, digambarkeun maung jeung beurit. Ya Allah ya Rabbi ku deudeuh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae deudeuh jeung nyaah. Tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa. Ku dinyaahan mah pohara jasa. Ku didedehan mah pohara jasa. Tah eta teh kayahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana. Bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum, bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet, bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba, bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan. Ai baheula mah kapan keur cerita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan. Kan kabelah dina terus aya perjanjian-perjanjian bangsa hewan mah terus teu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui. Tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan bae horeng keur trisno keur cicintaan nyana nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kikitu kitu haju gugubrut horeng di jerona mah I love you say bahasanya anak urang teh nyaho ya karim atuh eta ge embe embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak tah eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah jat teu gaib ja Kangjeung Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeung Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeung Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hamba anu deket ka Gusti Allah kagaiban tirei kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirei kagaibanna komo Gusti Allahna alimul ghaibi was syahada tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah. Lamun seh marupil kurhi, seh marupil kurhi, manehanana ti Iran, ti Irak, ti Irak, ti Irak, ka Iran, berangkat. Begitu datang ka Iran, ti Irak, ka Iran, baheula mah hiji teteh, kuari mah jadi dua, negara Irak, Iran. Khorasan baheula mah, ngahiji teteh jeung Baghdad, jeung Irak, kuari mah dua. Langsung datang ka Iran, neuk mondok. Begitu dibuka dina tasna aya sireum. Samarupil qurki ke bae marupil qurki ngalam tafakur. Tafakur kakarak deuk mondok geus bisa tafakur pan kuara. Urang mah geus dayutan ku ari buangkotan. Geus incuan 24 can pernah tafakur. Oh guruna lantaran urang mah. Nyana merenung kieu becek kamarupil kuriai anjeun sireum ti mana andai kata sireum ti nagara Iran kuring teu berat tapi lamun anjeun sireum ti nagara Irak meureun anjeun boga anak meureun anjeun teh boga incu meureun anjeun boga emak meureun anjeun boga abah sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak ninggalkeun lembur kuring teu pangkeur ka nagara Iran ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dimeureun sedih amat moal waka kukumaha kulaman deuk tafakur bae ka Gusti Allah jeung deuk ibadah bae heula hayang nyaokeun anjeun sireum ti mana. Sholat dikir, sholat dikir, sholat dikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum Ditanya sireung Maya Anjeun di mana? Lain ngobrol kos kitu. Dibeukeur carita doang, dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu. Cak sireung saya dari sana ya. Tah masih beti tah kos kitu mah. Ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deuh atuh cukup baik bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali. Nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun di bahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditanya bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apan teu lain hayang-hayang di lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu es cukup jasukeun deui ku nyana ka tas langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naek himar. Naik onta, naik himar. Eta ti Iran ka Irak sabara poe cuma dek kanterkeun sireum doang. Urang mah can puguh can ka Rusia. Sia ih. Ieu cerita ilmu hakikat jauh jeung asa urang. Kudaha eta? Eta teh geus dibere sebagian ilmu Allah, alimul ghaibi was syahada nempel di Syekh Marufil Qurhi. Keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum, cak urang mah gaib jacak Syekh Marufil Qurhi mah teu. Ya Allah, maha kasakawasa Allah, maha segala-gala Allah. Ketika hamba na geus dibere ku Gusti Allah, ese nyaritakeunana. Moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kanyaho-kanyaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga, nyagakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah. Sampai ngobrol jeung sireum. Tadi mah manuk jeung sireum, hewan tamah. Berit mah jeung raja singa hewan tamah kuari mah manusa ngobrol jeung sireum Kanjeng Nabi jeung onta ngobrol Kanjeng Nabi jeung sapi ngobrol Kanjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol ketika tangkal korma bongkota dijadikeun kitu mimbar Kanjeng Nabi dijadikeun mimbar dijadikeun paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangnyieunkeun sorang wanita kaya orang Turki ku Kanjeng Nabi eta ka pandit di ka ditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabeh suara ngalengis daun eta ya Rasulullah cak Kanjeng Rasul suara bongkot korona nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula mantak diusapan ku Kanjeng Nabi wahai bongkot korona dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun ceurik nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanya na anakna ditanya ku anakna abah kurang eta teu dipake kajeun teh di sisi bae pan abah make cempor bae cieman teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mulai ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartayeun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teu bagus kitu mah. Kita mau ngobrol jeung Galang Bahar ka jeung Kuku Mage segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karoma dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir Gusti Allah mah maha bijaksana maha uning terhadap berbagai perkara batin jeung zahir zahiran wa batinan eueuh anu kudu teu kanyahoan ku Gusti Allah nu matak hiji bae sifat Gusti Allah alimul ghaibi wasyahada tancepkeun ka jero dada urang bukakeun hate urang plakeun di jero hate urang sehingga berkembang biak di jero dada urang ka awak terus ka ceuli ka irung ka mata kabeh bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahada bakal nikmat hirup urang, bakal ngeunaheun hirup urang, terutama ketika urang zikir ka Gusti Allah jeung salat ka Gusti Allah. Sebab naon? Geus aya sifat Allah nu nempel di diri urang. Dibere ku Gusti Allah, usahakeun ku urang. Mulai balik ngaji, cicing di imah. Alimul ghaibi wasyah. Alimul ghaibi wasyah. Oh, Gusti Allah Maha Unik. Deuleuh pamajikan urang. Kernaon teh budak ge pamajikan urang? Aing teh nyaho ka Allah mah kanyahoan. Asana boga bebene deui ka jeung. Lain deui gincuna kandel amat. Wah, iya asana ya, asana tuh. Eta mah kos kitu mah atuh lain dibere nyaho teh mah ngaranna terkaan salah suuzon teh mah. Pugunya nama ka gincu jang urang. Pajar jang tukang ojek. Salah. Sia mah ka gincu kandel amat nyok sasanarieunana. Pan suriga ka haji pan ngaji. Ah, lain doi sia ditinggalkeun ngaji sakieu bae sadang dan. Masya Allah, cak pamajikan ka haji. Ieu kuliah jang ka haji. Ieu dikukumahkeun ge kumaha ka haji. Dikukumahkeun kitu mah sadang dan jang ka haji. Lah lain sia, coba ka dieu SMS aing ngeuleu. Masya Allah SMS sakeun. Tah eta mah lain tapakur teh masuk uzon. Tiada eta mah lain kos kitu. Tuh sing ada teh mah encen dibere ilmu teh mah kos kitu mah malah ngaleleban teh mah. Lina pakur sing lurus ka Gusti Allah. Ka maha kawasaan Allah, maha uninga Allah. Terus kebal engke urang teh isin, geus dibere isin tumancep. Engke ge dibere pirasat heula. Aya jelema leumpang kitu, oh pirasat anu tilok nyala. Aya jelema anu pirasat anu. Aya pirasat anu. Ih, dibere pirasat bata ku Gusti Allah teh. Masya Allah. Datang ka nundeuk maot-maot henteu nyaho kana gaib kan kakarak dibere pirasat leuwih ti pirasat bakal geus pohara jasa tamat ngan geus teu meunang bebeja ka dituna mah teu meunang bebeja eta teh anu carita almarhum aya hiji jelema maot kemudian atuh eueuh anak eueuh pamajikan eueuh bapa eueuh ema eueuh mamang eueuh dulu eueuh kabeh eueuh sebatang kara eta lapor ka kiai. Kadieu ka Abah almarhum, Kyai, ulan maot, aju, tirkahna aya tanahna, aju. Ija eueuh ahli waris. Oh, ahli warisnya. Aju kudu kumahakeun cenah eta tuh. Nih coba ka Lampung geus. Ka Lampung. Emang enon, coba bae geus coba ka Lampung, coba ka Lampung. Padahal teu wauh teu naon. Eta almarhum teh nyebutin coba ka Lampung. Lampung lah, Lampung mana? Kita Lampung di belah diwe lah, udah jauh-jauh, coba di belah diwe. Ah, datang mereka di itu, jadi tak si anu, coba kumaha teh busugan ayah, coba kurang Tangerang mana nu di Lampung, misalkan itu, karumpul, nyahunya, terus lidik sih. Warenganan bener, ayah ahli waris. Teh eta padahal teu nyaho, si eta hirup di mana, si eta di mana, kok bisa kos gitu tah? Urang mun ditanya bapana teu bisa nyaon. Wah, tuh kos kitu yeuh. Teu ngajawabnya na eta. Lain urang hayang nyaon eta elmuna kos kitu nang di mana eta tah? Bisa dibeli kitu ku urang. Heeh, atuh kumaha eta nanyakeun datang ka ku hari teu ngajawab. Wah, sebenarnya kos kitu sok nyaon. Henteu. Mun nanyakeun mah eta bisa nyaho aya ahli warisan di Lampung sedengkeun abah tante wauh jeung si eta. Kemudian atuh jauh, bukan geus eueuh bae geus hubungan bae geus. Nyaba ge tilok ka dieu. Nyahon teralun tetapi bisa nyebutkan eta coba di Lampung berarti ayah ahli warisan kadele tanda ah kos gitu iuh datang aku hari itu dibajak itu enggak sekarang karung memarot deh ya tuh guys masya Allah tak iya tepan kos kaya kaya masih aja nang ngaji iyo kos diampel eta kesepi kaya nih eta manu nyaksian ngomong gitu lo bak jasa pala putra anak-anak apa kos ampel cina kadu manja bay hei cina dagang uam balah ayah cina kadu itu kadang ke tukang-tukang iya gitu tukang non karena cabai bawang ayam banyak untuk kurang ye coba gitu aja usir ada ulah kadangan siapa mereka ngajen jenaknya nama miru dahar be didinya eta geus ngomong bae tah setahun memeh maot geus ngomong ramai cenah bakalna bener bae ku hari ulah tukang bawang tekan tarasi aya mere mah tilok nya ge pacana kiai hayang dibere teh mah keur dongeng bae lah. Jang naon tarasi sih. Masya Allah, bebejan teu naon teh celu celewe di dinya. Geus masalah geus masing-masing bae nyana-nyana urang-urang atuh. Ngan sing tartib bae hiji ulah aya sampah-sampah lantaran di balain tempat dagang geus niatanana ka dieu ngaji beulanan. Kadua kakarak neangan mah isa geus ulah ngotoran di dieu engke. Lamun ngotoran di dieu engke kukula bisa-bisa meuleung teu meunang dagang. Ulah dagang geus pokona mah. Dagang da dimena bae tapi aing tetep menta untung. Jadi kepala-kepala dagang atulah. Tah eta kos kitu ceritana alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul. Tegas katropong apa naon wallahu alam nis kos kitu bae. Teta jelema-jelema nungis deket ka Gusti Allah teh kadang-kadang 10 tahun ka hareup. Kadang-kadang 20 tahun ka hareup. Komo tamah anu sataun deui ka hareup anu asana bukti-bukti bae masyaallah. Kuna eta dibere ku Gusti Allah. Ngan teu meunang ngajelaskeun nu sajelas-jelasna. Beusi engke kajahoan kawalianana beh lamun aya jelema kajahoan kawalianana ujianana ngan henteu dicarariuman doa. Mantak jarama api lain main geus. Eji kiai lantaran geus katembong kawalianana wow bisa salamanan bae bisa salamanan bae pan kunyana ieu na diborokan. Diborokan leungeunna teh. Iya gitu. Wow ngemu kadi. Terus salaman ayah borokan kan embung. Punya nadi kiki gitu embung ya borok. Ayah orang mah siakai balikan atau ayah kiki aku siakai. Kiki tolol siakai. Ayah orang mah hayang di salaman. Ayah lu asli bawa lihat embung. Embung itu diborokan gitu tetel. Kisnya asal ayah salaman los tas ya ayah. Tentangan iya nado angsa gitu dah. Ya embung ayeuna asli mah teu hayang geus salamanan teh emang kumaha kitu teu hayang isin ka Gusti Allah isin encan meujeuhna asana di sasalamanan encan meujeuhna asana di kitu-kitu teh boga isin isin makin ka ditu makin isin makin ka ditu makin makana akhirna mah kos kitu nya nana tadi borokan teh di anu supaya arembungeun ay urang mah lain malah ngaja engke sasalamannya kaenya aju sium tangannya. Sehingga ada siya ulaya kaliwat barokah, barokah. Ini wali nyebut barokah ke sorangan. Gantung habak ya kos gitu iya. Tata kos gitu nih ya alimul ghaibi wa syahadah wa huwal hakimul. Taya engke tidye urang mulai minggu harap bakal ngadongengkin kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Iya bakal naik dongeng kangjeng Nabi Ibrahim. Wih ujian nunga besan rugi. Ujian naik emang gitu panjang dongeng naik mual dalam mual tamat datang ke tilu minggu iya memulai iya. Ida Al Quran kuari urang ngadongengkeun kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Alah guys besi minggu harap dek kondangan dihelah-helahkeun. Iya lantaran ini mual kapang hidai angel jasa kebalik ditet angel. Oh luar biasa. Kamu mau kolot mah? Mau balik deh kabur modar nyana tuh. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara wallahu a'lam. Sakumaha